Subhanallah, jamaah sekalian, saking mantepe, saking khusyuke, saking ikhlase leh zikir, lawang diketuk itu gak denger. Mboten kepireng, sok bangga zikir terus sulastri sulastri sulastri. Wer wer wer kotak kotak kotak sulastri sulastri sulastri. Wer wer wer kotak kotak kotak sulastri sulastri sulastri. Wer wer wer kotak kotak kotak. Lah mergo gak krungu. Akhirnya ambek yai digedor sing luwe banter lawange. Hajur ya wis mike. Sing nempuhi gak ya panitia. Lah wong gak krungu kok alon-alon. Yo banter. Ngono ku yo sik panggah ora krungu saking mantepe sulastri sulastri sulastri wer wer wer kotak kotak kotak sulastri sulastri sulastri wer wer wer kotak kotak kotak masyaallah. Ah berhubung gak krungu yai paham wah iki jelas saking mantepe bocah iki saking yakine bocah iki sampai tak gedor lawangi lo ora krungu terus yai bertindak timbangane ora krungu dobrak kae le kesuwen ngono. Ora krungu dobrak pintunya dar begitu pintu itu menga enggak mengawi lho ya ini terus pantes nek ora krungu lah nek zikir le ambek gobek-gobek sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri saking mantep mohon maaf. Ngono ku saiki ya ana sing ngilok-ngilokke. Apa dikir ana nganggo gobek-gobek bareng nyapo. Dikir yo dikir ora usah nganggo gobek-gobek. Wong sing musil-usili senengane ra ngono kuwi. Wong kula nggih gadah majelis dikir lek malam Senin legi ten pondok. Ku jamaah niku kadang saking mantep iki dikir nggih kalih gobek-gobek. Ana sing ngilokke, nyapa zikir nganggo gobek-gobek. Akhire jamaah nggih kula ulangi. Lek ana sing ngilokke sampeyan, ya sampean omong, gobek-gobekku dhewe nyapa kowe geger. Lha wong gobek-gobekku dhewe, sing gobek aku lho lah kok kowe geger. Emang masalah buat lo. Jamaahku pinter jawab, emang masalah buat lo ngono. Lu kena wae oleh wae to zikir ambek gobek. Ambek manduk-manduk manggut-manggut ya oleh. Ambek sirahe diumetke diputer. Oleh. Sing ora oleh ku nek dikir ambek jotosi kancane. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Tak oleh. Ku saiki ku senengane usil kok. Halo. Halo. Mboten usah didamel rame, didamel geger nyapo, geger perkara ngono kuwi. Mun selawatan ya dilokke. Lah saniki selawat niku lak kaya niki wau to, beto terbang. Nggih. Apik napa apik niku? Apik. Sae napa sae niku? Apik. Kan nyemangatke, lari-lari tambah semangat mergo ono rebanane ana terbang. Ngono kuwi diloke. Lah nek ngiloke yo gatelke kuping. Ngapa iku? Selawatan nganggo ngeplaki terbang. Lah gatel nyang kuping. Diloke ngeplaki terbang. Tak warah bocah-bocah jawab timbang ngeplaki ndasmu aku yo. Ra yo wis bener to. Wong nyatane ngene lho, bocah-bocah sing selawatan kalih ngeplaki terbang, akhlake niku nggih sae-sae kok dadine. Saman nate ngertos, ana tawuran antar grup selawat tau grup. Apa ana? Padha grup selawate terus teman-teman apa ana? Mangkane akhlake api. Ana grup selawat terus mombene irengan. Irengan rapopo tapi irengane kiai kopi. Nek diombe marake melek. Lah nek irengane bocah-bocah kae nek diombe marake ngene. Nek irenge irengane kiai lek diombe marake mangkane tak coba ae. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Sing kanan niki kopi biasa. Cemeng sing kiri niki kopi susu. Kula ngombe sing paling mboten remen niku kopi susu. Menurut saya itu minuman yang paling enggak jelas. Enggak jelasnya gimana? Lah kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Minuman paling enggak jelas sih. Karuan susu-susu tok ngono karuan turu. Bismillahirrahmanirrahim. Pikiranmu aja sing enggak orang genah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enggak omben ya iki. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, tekan di mau. Mergo gak krungu ya. Gobek-gobek kok susu bareng. Dikir ini ambek gobek-gobek. Mantep kok. Terus ben dilok ke sing ora-ora. Ben. Ini terusan. Nah, terus. Akhirnya ngeten. Yo. Terus diteblek bundake karo kiyainge. Blok. Wis le, pikirmu wis cukup. Niku dheweke isih mantep pikir. Kaget ten ngajenge mbon wonten yai. Subhanallah. Terus diaturi karo yai didhawuhi. Wis le, cukup pikirmu. Ayo saiki metu. Nggih, yai. Begitu dia keluar kamar, dia terperangah, dia terperanjak. Dia kaget. Bahasa Jepangnya dia melongo. Ini bang gak perlu kok, melungu. Mergi ten jawi pun wonten sinten? Iya. Ha. Melungu, ha. Ngono. Apa iki le? Bocah sing bocah wadon sing mbok tresnani, sing tresnamu ditolak kuwi le. Nggih, Yai. Niki Sulastri, Yai. Ki niki larene Sulastri, Yai. Iki sing jare arep mbok nikahi kowe arep tanggung jawab. Nggih, Yai, niki Sulastri. Wes, ora usah nganggo ngono. Iki bocahe saiki wis ditekake mrene ambek Gusti Allah. Iki sing nekake bocahe mrene iku Gusti Allah. Saiki piye kowe? Subhanallah. Ini pemuda begitu tahu kejadian itu seketika langsung menjungkel. Menyosop. Sorry, aku enggak ngerti bahasa Indonesianya. Tapi kalau bahasa yang agak-agak Inggris aku ngerti. The losor. Nah, gitu. Sujud yang ngersane Allah Subhanahu wa taala. Dalam sujud ini pemuda matur nang Gusti Allah. Ya Allah Gusti. Nembe kula sebut namine makhluk jenengan sing kula maksud, sampun panjenengan ijabah saestu Gusti. Baru ku sebut nama makhlukmu yang ku maksud telah engkau ijabah ya Allah. Nembe kula sebut namine makhluk panjenengan Sulastri panjenengan dugeke mriki saestu kangge kula. Padahal niki nembe kula sebut namine makhluk panjenengan. Napa melih yen sing kula sebut asmane panjenengan Allah. Mesti kula pikantuk langkung kathah. Kalau yang ku sebut namamu Allah sing teko gak ming Sulastri tok. Yo Ayu Ting, yo Cita Citata, yo Saskia Gotik, yo Dewi Persik, yo Julia Perez, yo Sahrini teko kabeh. Gak apal piye wong kanca kok gak apal. Sama nusa kurang mantep karo zikir. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki wau sampean wis dikeki conto kalih Gusti Allah. Kula niki wau nyebut kopi teko kopine. Kula nyebut kopi ditekake kopine. Sing ngeterke panitia, tapi sing ngobahke panitia ngeterke kopi mriki sinten Gusti? Niki nembe kula sebut kopi kula oleh kopi temenan. Napa melih kula nyebut Allah sing oleh kula mung boten namung kopi tok ya oleh berkat ya oleh kok teko kono. Oh mantep menawa dereng. Mantep menawa dereng. Kok dereng mantep kuwi? Mangkane wong iku apa zikir mesti diperhatike kalih Gusti. Sabene kula nate maringi conto sing kemutan. Sedaya ten mriki niku ceklekep. Terus wonten mbak-mbake setunggal niku nyebut nami kula. Anwar Zahid. Liyane mboten kira kula reken. Sing kula reken nggih sing nyebut nami kula. Ada apa Mbak kok panggil aku? Apa kamu padaku? Do you love me? Apa naam-naam? Yang lain enggak saya perhatiin. Yang saya perhatikan ya yang manggil nama saya, yang nyebut nama saya. Maka ketika di keheningan malam, kebanyakan manusia terlelap tidur. Anak lengger, ono sing ngorok, jenengan kok nyebut Allahu Akbar. Pasti jenengan diperhatikan sama Allah. Sopo nyebut jeneng kowe? Oh, lurah. Kepingin nopo to lurah? Oh, pengen rapi maneh. Allahu Akbar. Ini ya bojone lho. Tapi suaranya ya enak lek maca Quran, enak lek selawatan, enak. Pantes sing melayat sok pirang-pirang. Nah, Olga. Sing melayat di luwi-luwi sak pomate. Eh ternyata saya seliki dia. Iya, kaya ngambilmu. Apa? Mesti ono-ono ini, mesti ono keistimewaan ini, kok sampai koyok ngono ini. Coba. Masya Allah, yang ngelayat itu berapa bus? Berapa bus? Lu terus aman solek mati, ku kira-kira yang ngelayat sampean pirang geledekan. Masya Allah. Ya kok tiba ini, Olga ku seumur hidup, gak pernah meninggalkan sholat. Syuting sepadat apapun jadwalnya, pernah meninggalkan sholat. Di saat artis-artis yang lain waktu sholat itu ribet dengan jadwal syuting, sibuk dengan syuting. Olga gak ngereken nang sutradara, gak ngereken nang skenario. Pokoknya sholat tinggal ninggat, gak ngurus syuting sholat. Dan setiap malam gak pernah meninggalkan sholat malam. Ceritanya kan ngono. Ya Allah, sampai kondisi sakit parah di Indonesia Singapura, sholatnya terus berusaha jamaah hebat. Wong sing wis ngaku Islam bengkarokan ngene karo sholat dicek sembrono e kan sholat gah wis kok wae akhirnya kan gak sholat sekali sholat dadekke siji usul liver ke duhri wa kasri wal madri diwal mishari rawyauan lillahi ta'ala. Yang kedua, suwi apa nih jam 10 suwi balik. Makanya, ojo sampai ninggal sholat. Eling, sering gue atur ke sholat, iso gak boleh telat. Ingatkan anak-anak kita terutama jangan sampai tidur sebelum sholat, karena kalau tidur sebelum sholat alamat sholatnya amblas. Maya bengi ini, durung sholat isan, nonton TV. Delok TV, tidak mau mulai delok TV nanti di delok TV. Sholat hilang. Perhatikan dan penting ingatkan untuk anak-anak, termasuk anak-anak umur 64, anak-anak umur usia itu. Yang kedua, Olga itu loh. Nek nyumbang kan gini yatim piatu ngonten niku mboten ate purun disebut jenenge. Apa disebut jenenge? Kateko dekne malah. Masya Allah. Terus dekne iku gak kalem gawe omah dhewe lek durung gawe omah wong tuwane. Nate karo ngono critane. Napa sampeyan iso ngono apa ora? Mikir nate mbeluk rambuté. Langsung keriting orang butuh. Mungkin aku bisa ngunukurah karena orang tua aku. Coba. Nah, makanya yuk saya ngapiknya orang tua. Teman, orang tua itu ada telu. Siji, man, waladaga. Orang yang melahirkan kamu itu orang tua, biasanya diimbui kandung. Saya ngukir jiwa roko. Loro man zawajaka. Wong sing ngrabehke kamu moro tuwa iku ya wong wong padha mawon hukume wajib dimulyakake dihormati taklimi. Telu man allamaka, wong sing mulangi kamu gurumu kiaimu wajib dihormati dimulyakake. Kula sakjane tesih badhe matur kata tapi keranten wayahe pindah. Astu nyumbang punten. Pon jam sedoso, masak jam setengah maksimal jam setengah. Masak ke sing mriko. Astu. Muga-muga sing kula aturke niki wonten manfaat. Kula sadar atur kula nggih kathah sepati kathah kiyatu ing pangapunten mugi-mugi sedaya pinaringan barokah sang dening Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala dunya dan salihah. Ya Nabi Musyafi Rumah ala manawina wa ala manubi silapun salihan Najarakumullah al-Fatiha. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا مغفر ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال يا محمد الاحوال حبيب محمد فحظني في مقوم الدنيا عزيزي المتعال يا مستخدم الضال اللهم إنا نسألك الخير كله عن جليه ما علمنا منه ولا لم نعلم فنعوذ من الشرور يا عاجل وآجله ما علمنا منه ولا لم نعلم اللهم إنا نسألك الخير كله فنعوذ من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم لك الحق ولك الشكر وأنت المستعان وبك الغلب ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.